استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيه القبور من قصر المامون والى حرمه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بيت الكرم الصحابه وقرب التابعين من العلماء والاولياء والصالحين حضور الى مولانا وجد بن الشيخ محمد ارشد بن الله كلام بين الشيخ حجي محمد كشف الانوار بن اسماعيل الى ارواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وذا بالحقوق علينا اجمعين وعلى جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين ومن ابن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمه وفضله يعيد علينا وعلى ذريتنا اجمعين من بركاتهم وانوارهم واسرارهم وعلومهم ونفعتهم وفضلهم وكرامتهم في الدين والدنيا والاخره على هذه النيه وعلى كل ما نوى بسر بصاله الى حضره النبي الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي كل حرف كتب ويكتب بدلا به ودر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه وبعد كمليان daripada itu maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Ini supaya kita yakin bahwasanya nikmat Allah Ta'ala itu banyak, tetapi yang paling besar daripada yang banyak itu dua. Pertama Islam, kedua iman. Jadi apabila sudah diberi anugerah oleh Allah Ta'ala kita ini beragama Islam dan kita beriman, maka di sana tidak ada lagi kesusahan hati dan kesulitan berpikir, atau dengan istilah bahasa Banjar kadada lagi pusang. Dari karena nang paling ganal, nang paling besar sudah diserahkan Tuhan kepada kita, semata-mata adalah anugerahnya juga. Kita kada pernah meminta lawan Tuhan, jadiakan ulun orang Islam, jadiakan ulun orang beriman, kada pernah. Itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah. Dan yang memberi taufik hidayah ini orangnya bukan sembarangan. Orang nang maha kaya, maha pemurah, maha besar, maha kuasa, maha alim, maha gagah segala-galanya. Jadi melihat nikmatnya ini besar, sudah gembira hati. Melihat nang memberi ini maha besar, tambah lagi hati itu gembiranya. Pahamkah? Yang kita khawatir atas diri kita dan saudara-saudara kita yang sudah Islam dan beriman, lupa keadaan yang demikian, lalu menganggap ada nikmat yang lebih besar dari iman dan Islam, sehingga dia mati-matian menuntut nikmat nang dianggapnya besar, padahal itu adalah kecil. Bahkan kadang-kadang yang dianggapnya nikmat itu adalah bala. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta-harta kamu, anak-anak kamu, semua itu adalah fitnah. Jadi kalau orang iman diberi, Islam diberi nikmat, diberi anak, diberi harta, fitnah. Tapi manusia nang kadaba ilmu atau lupa dan kada ingat, anak itu nikmat, harta pun nikmat. Jadi biar agama dijual, biar iman dijual untuk mencapai anak dan mencapai harta. Contoh, orang mencapai harta dengan melewat pangkat kedudukan. Untuk mencapai pangkat kedudukan, dia pakai tapal, sogok, dan suap. Berarti dia sudah mengambil yang kecil dengan jalan yang haram. Menghurufkan agama, menghurufkan Islam dan iman dengan kedunia. Karena orangnya memang lupa, atau orangnya memang kada belajar bahwa nang paling ganal Islam dan iman. Kalau orang tetap yakin bahwa iman Islam nikmat nang paling ganal daripada Tuhan nang maha besar, walaupun kada berpangkat, walau kada berharta, walau kada bisi anak, kada bisi bini, kada bisi keluarga, walau kada bisi kesehatan garing terus-terusan, walau dihina akan orang kada ada sekali nang hormat, binatang kada mahormat, manusia kada mahormat, tapi inya tetap hatinya gembira kepada Allah karena inya diberi nang paling ganal Islam dan iman datang dari nang maha besar. Itu bedanya. Jadi apabila orang masih ada pusang, sakit hati, stres, ungut-ungut, manangis, manggaung, marangut, kada ingat tak bahwa sorang sudah diberi nang paling ganal, nang memberi nang maha besar. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat nang ringkas saja, batis beliau bengkak dua-duanya. Tapi beliau malam bangun salatul lail, ditagur oleh bini sidin karena batakun. Pian ini dijadikan Allah kada berdosa lalu-lalu. Apa hikmatnya? Jadi sampai pian batis bangkak tetap aja sembahyang malam. Ya kabasa kampung tah, mun sudah garing kayak ini batis bangkak. Kalau dokter weh ini kira-kira apabila batis bangkak tuh ginjal dalah. Ginjal tuh ada napa? Kada normal. Lalu banyu kada turun naiknya, tatahan di batis. Kayak aku nih. Apabila lawas berdiri, bangkak batis. Lawas berduduk, parut gono. Memang ginjal sudah dinyatakan gagal total, atau dinyatakan ginjalku ini adalah gagal terminal. Bangkak batis nabi. Sembahyang aja malam sedih, maka dosa sudah kadada lagi. Sembahyang malam sunat aja. Situasinya garing, ya kapan istirahat aja. Ini maras kasihan daripada bini sidin Siti Aisyah lawan laki. Tahu babinian nang wayah inilah, laki misalnya gagal ginjal, paru-paru, jantung, darah tinggi, asam urat tinggi, kalsium tinggi, kalium tinggi, bunyi yum-yum napa-napakah bahasa orang kafir tuh. Begitu pulang anu keratinin tinggi, bun tinggi, macam-macam tuh. Jantung bangkak. Begitu pulang anu keratinin tinggi, bun tinggi, macam-macam nanti. Jantung bangkak, macam-macam ya. Kada boleh lagi memakan ati, kada boleh. Kambing kada boleh, daging kada boleh, tulang aja. Buah berataan kada boleh, haram. Haram makan buah. Mapa? Nang lamak-lamak kada boleh, santan. Kada boleh lalu. Harap pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh makan, minum, tapi jangan banyak. Itu Tuhan ta. Kalau dokter-dokter nang gurunya orang kafir itu kada boleh sama sekali. Itu bedanya antara orang kafir dengan Allah Ta'ala. Jadi kita sudah tahu ini orang kafir, ini Allah Ta'ala. Tahu sudah kita. Kan kita ini bergaul-gaul di rumah sakit, di kampung, di rumah, di padang. Itu sambil mengaji. Aku bekawal dokter, kenapa hasilnya? Aku di rumah sakit, kenapa hasilnya? Apa faedahnya? Jadi banyak dapat macam-macam. Di antaranya, kada boleh berataan. Banyu, nginum, tiga tiguk aja. Tiga tiguk. Jadi pulang dokter, baik-baik kita. Nyawa tiga tiguk, undah tiga tiguk juga, rasakan. Menunda tiga tiguk, nyawa tiga cangkir. Ngarannya nyawan itu munafik. Menyuruh orang, salah orang makai juga. Enak aja orang ditangati sorong, bebas. Nang ditangati ini orangnya alim, wali Allah Ta'ala. Nang mana ngati ini orangnya wala. Sumbahyang kada apa kada? Kada tahu diri. Orang kalau bisi pasien itu disayangi, pasien itu disayanginya babayar. Inya disuruh ambil obat hakon menabus, sorong dapat duit. Apalagi pasiennya tuan guru, guru gin bawa obat tuan inya, nang lain banyak pulang bawa obat tuan inya. Ayo, jangan ditakut-takuti. Bapian ini setahun aja lagi jangan mati. Misalnya aja tah kadakah itu pangkasarnya. Jadilah dokter nang beriman dan Islam. Janganlah jadi dokter nang asal beriman Islam menjadi kafir. Ini aku mendengar pulang kabar bunyi gaur benar jan. Gara-gara Indesot dijual. Napa orang Indesot? Napa orang? Aku yang biasa sot, dot, mendengar to, do, ain, goin. Ini ada pulang endosot, kenapa gara? Endosot, sot, kenapa? Hah? Endosat, nah endosat. Kenapa? Kenapa gara? Endosat itu kenapa gara? Kesan kenapa garanya? Nang ampun endosat itu siapa? Bupati? Puan? Ada pemerintah, ada? Lamun sawasta nang ampunnya inya nak menjual git inya jua siapanya lah ta kada nang nyerahan lamun pemerintah menjual git rakyat di mana bujurnya menjual akan ampun orang kada seijin nang ampun barang hukumnya kada sah jual belinya bujur kah ha napa ngarannya guru usupnya duduk di warung guru masdar. Orang nak nukar dijualinya pada seizin guru masdar, kenapa hukumnya? Soal aja belinya. Kenapa ngaran itu? Hah? Ada ngarannya di pikir itu? Hah? Bayul apa? Bayul peduli. Nah. Seorang duduk menunggu ya kan aja. Kada ampun barang menjual. Lamun mintu pang ada utas. Intan kabar aja berlian ke sama aja. Aku ampunnya. Dar aja kalau tuan guru Mas Dar jualakan utasnya nah. Inggih ya Mas Dar. Kenapa Mas Dar ini pulang munjuk lawan Asnan? Nan jualakan ampun guru. Si Mas Dar ini kada beizin lawan ulun. Bolehlah Mas Dar kasih tau mewakilkan tanpa izin ulun. Kada boleh. Maka nang terjadi kayak ini banyak orang-orang nang kempet dah. Nah, secara ringkas penderku hari ini, setiap sesuatu nang melanggar hukum Allah itulah penyebab akan segala bala musibah nang baruntun. Oleh sebab itu kita wajib tahu nang apa nang dimurka Allah untuk kita jauhi bersama-sama. Kada kawa sarongonan menjauhi berdua, kada kawa berdua bertiga bakar rubuh. Istilah api kada kawa mamajahi sarongonan 10, kada kawa 10 20. Oleh sebab itu nahi mungkar bersama-sama. Bukan nahi mungkar tu tuan guru aja kada. Bukan nahi mungkar itu pemerintah aja kada. Bukan nahi mungkar itu rakyat aja kada. Kerjasama kita membesmi api kemungkaran yang bakal menyebabkan kita di dunia sangsara alias napa jarang ini karitis kah? Hah? Karitis itu anulah anak mati mana sudah tuh karisis. Nah ayu jai kam namunnya masih banyak aja lagi nang apa ngarannya tempat hiburan banyak. Ya kah, bini-bini pelacur dikirim ke Malaysia dan kemana-mana. Bukan pelacur ngarannya, tikawi atau tikai. Lamun dipadakan pelacur, supan. Tikai ngarannya. Padahal ini berjual burit di mana-mana. Yo, tempat-tempat hiburan, tempat judi, kupu-kupu malam. Bini-bini nang bah pukul 11 tak turunan di kartak. Mbak ada motor, sepeda motor, kawainya berapa? 50 rupiah. 50 rupiah itu seberapa? Berapa? 50 rupiah itu berapa? Secus. Sekali cus. Kalau ada janji talawan masyarakat, tanah nyawa unda tukari, unda bayari kena bulan Februari, jangan sampai weh ini kada bayar aja. Tungarannya andut. Andut itu pakaian oleh dusta. Tuha banar umurnya. Kai. Urang nang menyalahi janji napa hukumnya munafik? Kada Islam kada beriman lagi. Lalu orang kampung nang bungul ini nang kada tahu di pengetahuan napa-napa handak dibawa ke mahkamah pengadilan bapandir aja kada bisa inya. Saya jangan dibawa ke sana Pak inya. Sayanya bujur aja bahasa Indonesia. Jangan dibawa ke sana saya kasian aja orang kampung kada tahu kesa. Melihat polisi jetak kami. Pintar kada bisa inya. Kenapa jadi anak diketangahkan? Nang penting orang kampung ini hajatnya kita pikirkan. Mun ada duit bayari. Mun kada ada duit seadanya. Itu aja. Jangan ditakut-takuti rakyat. Kalau rakyat yang ditakuti ininya merasa sakit hati. Tengah malam bangun ya Allah mati akan su'anul itu kajungam. Ini senjata orang Islam ini doa. Inya kada mau melawan-lawan tangan, kada aku mau melawan-lawan muntung, kada inya doa aja inya. Sembayang hajat, majai hasin inya, suratan kamilah. Coba aja kena, coba aja. Tang ada gada bawan aja kena. Matinya jarku kita bisi Tuhan. Sesuatu yang terjadi dari Tuhan. Nang mahilang akannya Tuhan juga, nang merubah Tuhan juga, jadi buka lawan Tuhan aja. Sudah aku sampaikan, jangan ada di Kalimantan Selatan sini demo-demoan. Kita lapor lawan Tuhan aja tengah malam, merasa kita dikalahkan orang, minta menangakan lawan Tuhan. Jangan memakai manusia dan macam-macam akal sebagainya, jangan. Ada aja bisa Allah Ta'ala, sudah belajar aja qiyamu bi nafsi. Allah Ta'ala kada bahajat amalannya, pakaiannya, malapurakan semunyaan apa hajat kepada Allah. Itu amalan qiyamu bi nafsi. Dipakai pakaian itu. Ya ke bini kah misalnya lawan sorong tak ada maharagu, kita nih garing kada diharagunya di bini. Satu mat duduk berjauh, mana si anu tadi ada di kamar aja, sekali dilihati guring, nang sikungnya pulang jemputnya tungkat kasih itu pulang, mana si anu kadap lampu sekalinya guring pulang, nang sikungnya pang pulang lihati pulang kisah tiga bisa bini nih. Soalnya datang si punya pulang, arbaa aja. Harap bagi karuhnya, sorong naik garing. Handak bakio nang LP Sukasih misalnya, daur nang batiga ni daur. Macam apa lah, nang batiga kada maharagu, baik LP nang disuruh. Rana. Ujar LP nang ilah. Ada orang nginya, nang laki cantik bapak ya, nang bini cantik, baka kasihan kawin. Tapi orang tua kada senang, nang umah bapak nang laki kada ketuju, umah bapak nang bini kada ketuju. Cuma kahandakan kawin, lalu meninggalkan rumah pada dua. Tajun, mbah Tajun kawinnya, nang kaya mapa kawinnya kada tahu. Menyewa rumah. Nangaran rumah di luar negeri itu kada kawa sebuah nyewa, sebuah kamar aja. Sebuah kamar berdua. Lawas ya. Batatapas bini. Ya kan? Nah itu mah lagu laki bini, memasak bini, ujana bini kau uyuhan aku. Kok uyuhan mana aku? Segala-galanya aku uyuhan. Ya kak kita mencari pembantu, Bang. Yang pakai saya LP kada aku. Ujar nang laki, ujar nang bini, ujar nang laki, ayu ja cari pembantu. Cuma guringnya di mana? Si pembantunya di guringnya di mana? Kamu nang kamar sabuhannya di mana pembantu guring? Ujar nang laki, pulanglah. Eh ada akal. Aku ada bisi ide. Ide itu napa? Ide. Ide itu napa? Pendapat lah. Hai pendapat. Iya tak. Aku ni selalu banyak bisi kawal jin, bisa juga bahasa-bahasa ni tu. Jin yang dikawal. Gampang aja nang laki. Kita guring di atas ranjang berdua. Pembantu di bawah. Bah jarang laki kada kawa cus-cusan kita. Ada orang di bawah. Ay, inya manusia bisa guring juga. Guring akan dulu hanya cus. Akura si pembantu pura-pura guring. Nah, ngali pada pura-pura ni. Ya kak guru mu'in ni adalah wali Allah Ta'ala pura-pura kada ngali mereka. Nang orang berpura-pura ni ngali mana orangnya wali. Tapi nang kakaya palawa. Belucu-lucu aja padahal wali. Ngali mana ditangguh. Harayan namunnya berjanggut panjang. Besengot panjang, tasbih ganang. Ya kalau lah. Mau pulang, begitu pulang nak awak kedingin kayak gadang, betunduk aja mintu nah, ya kalau nah, dan duduknya di padang, itu rasa nyaman aja ditangguh wali, menang locol macam apa menangguh? Orangnya bisa membagung, bagung tuh kawalnya semar, artinya menyamar. Ayo eh, pura-pura guring si pembantu, mengaruh. Digeritiki gak ada tahu dibatis, diparut, dikatiak betul telinganya pulang dikibit-kibit dasar ada bergerak lagi, guring benar cus eh. Subuh hari bupati ya bas subuh hari mandi ya kalau nang bini sambil mengaringi rambut Malam tadi enak, sangat enak sekali. Bedangdut. Ujang lelaki, nanti malam kita ulang kembali. LP tak datang pulang kemari nyanyak. Ayo ja, buan dangdut datang kemari. Lamun nyawa ratu dangdut undar raja jin. Tak tumbuk. Asal kita aja jangan manya, jangan mengasihi orang. Lamun orang kasih lawan kita, terserah. Kalau kita mengasihi orang, musia orang tuh kada bagus, rugi kita. Mun orang mengasihi kita, kadu ada harapan juga, senyum-senyumnya barang. Dasar perlu sifatin juga. Ayo. Iman dibari, Islam dibari. Ganal sudah. Cuma kada tahu orang dari ganalnya iman Islam itu kada tahu orang. Kacawali mangaji. Napa garang isinya Islam itu? Napa garang isinya iman itu? Sakadar inya mandalami iman dan Islam, sekadar itu inya menganggap dengan yakin bahwa iman Islam dasar ganal benar dari yang lainnya. Ganal dari kedudukan, ganal daripada pula warga, ganal daripada bini dan anak, ganal daripada harta benda, ganal daripada kesehatan. Asal dalam iman dan Islamnya. Cuma manusia menuntut fak Islam dan iman, sasar balawas, sasar menurun. Hobinya menuntut ilmu iman dan Islam menurun setiap tahun. Oleh sebab itu masyarakat banyak mengkahda gembira hati kepada Allah. Gembiranya ke lain, ke pangkat, ke duit, ke anak, ke bini, kesehatan. Mbak sudah bini ada, anak ada, sehat pulang, duit bertambah terus. Hahaha. Ketawa. Limbahnya sudah bini garing, anak hilang, duit habis, utang banyak, parut sakit. Dasar Allah Ta'ala nijar. Kada maras kasihan nalulun undak. Jadi kita memohon lawan Allah Ta'ala supaya diberi Tuhan pengetahuan Islam dan iman untuk bisa bersyukur atas dua nikmat itu. Karena ditambahi Islam dan imannya apabila disyukuri. Lamun kada habis dicabut urang. Lalu alasan nang jadi iman Islam paling besar dari nikmat bini-bini tadada bujang kada bisi laki. Udah jua bemarah-marah lawan Tuan Syekh. Ingat kalau orang semalam Tuan Syekh. Syekh hajarnya di tuhut aja. Nah, kada mau jua Tuan Syekh. Laki-laki pondokan misalnya. Sudah jua bemarah-marah lawan anak acil kada hapan. Ya, kalau pina acilnya nang kapingin. Cil, ulun handak lawan pian. Jangan sakit hati. Iman non Islam sudah dibari Tuhan non kita apa? Biar kada bisa bini. Tumbang tumbalik pulang buru bakri anak beranak kada mau. Mun buru bakri beranak daur alam. Biasa nang beranakan tu bebinian gula. Ya Allah nang beranak tu bebinian gula. Nah lalu bini-bini, bini-bini dari beranakan, lamun hati pengenang beranakan, berarti bini-bini sholat Jumatnya, imamnya beranakan, bini-bini artinya, di mapa nang urusannya. Ini aku sedikit ketasawuf sedikit, pandar. Hukumnya orang itu masih bini-bini lagi, sudah jadi khatib. Masih bini-bini hukumnya sudah jadi imam. Padahal yang patut itu rijal. Rijal Allah. Ar-rijal qawwamun. Dan nisa. Alasan jadi Islam iman nikmat yang paling besar, sebab keduanya itu telah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jal. Ada gampang. Nang maulah Islam lawan iman Allah Azza wa Jal. Jadi iman Islam itu makhluk. Ciptaan Allah. Tapi Allahnya Azza wa Jal. Ujar orang nang jagau tak? Azza wa Jal. Azza wa Jal. Maka tagur aja. Nak cap lima aja. Orang jaga aja tapi bungal. Azza wa Jal. Tuhan Azza wa Jalla. Nitu nang maulah kada gampang dar. Senjata aja tekam lah. Senjata. Nang kaluaran misalnya urang negara kan urang negara tuh bisa malamahakan nang karas wasi bulah senjata. Nah, lawan misalnya urang Spanyol bulah senjata ya kah? Kan kaluarannya kaluaran Spanyol lawan kaluaran negara ditanding. Nang kaluaran negara kira-kira sikap mana batagar lah las-lasannya lain, andi urang pabrek potongannya lain, bunyinya saling nyaringan gitu orang nenek dua ada gitu orang kada babunyi tek-tek minta aja tek-tek minta aja. Andai seorang di sini belobang, ingin kaya jari, di sebelah kaya jari juga. Andai orang di muka sini kaya jari, di belakang sini nang kaya tanggui. Pelurunya memutar. Kan canggih ampun orang. Ini contoh aja. Nah, sedangkan iman Islam ini nang maulah Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Luar biasa. Sesudah diulah sidin dari sidin, nah itu. Lalu sabab memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat dari siksa api neraka. Dengan adanya Tuhan maulahkan Islam iman dan diunjuknya lawan seseorang yang dikehendakinya tanpa permintaan, si orang nang ini pulang dimasukkannya ke dalam surganya kekal. Kakak, lamun kita telah baulah kamar, misalnya 9 kali 10 di dalam kamar itu komplit segala macam, nang harum-harum, nang bagus-bagus. Tapi kadang-kadang kita keluar meninggalkan kamar itu ke tanah, ke kemana kah, belajar ke apa? Kan bisa keluar juga. Ini abadi di dalam surga. Lawan tak tutup neraka. Bagi kita orang Islam, orang beriman, neraka tak tutup. Biar ini hendak membuka, sekira masuk neraka kada kawa. Kenapa jadi kayak itu? Iman Islam nih sudah diulah Tuhan, diunjuk lawan inya. Kada gampang. Kalau dibari duit darah, ya kan, dibari anak, coba pikirkan. Duit itu Allahu Akbar. Limbahnya bertambah duit, mau kita mengurusnya. Kalau pindah kemalingan, mbahnya berkurang duit itu, tak umur pulang kita. Mikirkan patuh banyak lalu sedikit. Bini pangulan anak mintu jua. Iya kan? Mbahnya ada bini, imong. Limbahnya bini tadi belayar, bagaru. Anak limbahnya ada di awak, imong. Limbahnya garing, habis sama duit unda jar. Anak unda op nama, mana kada kaluan guring dan nungguin rumah sakit. Mana takutan pulang anak unda kalau pina mati. Jadi anu samunyaan mempersulit pikiran kita. Nah itu. Pangkat pangkulan dengarkan wayah ini kurang berpangkat-pangkat adalah suara nang nyaman wayah ini. Dihantam urang terus di sini medo di sini demo. Ya kalau nah hanyar tiga buting aja di dinyaringi harganya telepon anu atau PM apa PM PBBM apa kata bisa juga kulanya minyak ya kala anu sebutingnya apa nih listrik hanyar tiga aja dinyaringkan harganya udah hamok. Han listriknya itu iman ka Islam pak lain telepon pang iman ka Islam pak lain minyak pang iman ka Islam pak matinya pang apabila lain dari itu merepotakan pangkat pang repot. Harap pemerintah supaya mundur sebab pada mikirkan rakyat yang cili-cili. Saya tidak mau mundur. Janang sikung hawas boleh dimundurkan badauran. Jadi maka itulah sudah apabila lain dari iman Islam udah nang tenang terus-terusan urang nang Islam ba iman mengaji ilmu iman non Islam sadalam-dalamnya ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa qad yataqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Itu aja. Nah kita ini membawa diri bini anak minantu mau ke mana? Hendak dibawa nang repotkah? Hendak dibawa nang tenangkah? Kita aja lagi. Sebab Tuhan memberi utak kok. Akol diberi Tuhan. Napa lagi? Itu aja lagi. Sekolahnya diri nih lawan sekolah bini, lawan sekolah anak minantu, sekolah napa? Sekolah nang cagar repotkah? Sekolah nang cagar tenangkah? Ujatun samat bahari ada kalau alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jazakallahu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Nang jadi tenang itu kalau lawan Tuhan urusan bukan lawan pangkat, lawan duit, lawan anak, lawan rakyat macam-macam. Tambah banyak rakyat tambah repot. Coba lihat guru-guru kita tak seserba Tuhan, seserba kurang kekawalan sidin. Tunggal hitungan dilapas sidin kawal. Tunggal hitungan dilapas kawal. Ada kita ini kada imung kawal sehari-hari bertambah-bertambah padahal akhirnya keasikan lawan kawal datang Azrail nyawa harus terpisah lawan kawal. Iya tak nang ambil senjata ya sini nyawa hendak memisah unda lawan kawal unda nyawa. Nah Azrail nak ditembaknya. Siaga satu. Apa? Yo. Namun sudah iman telah ada Islam ada rukun iman rukun Islam itu nangnya kita dalami bujur-bujur lawan amalnya lalu ada salah juga pang bisi duit tak nangnya secara liun tu ada salah juga. Bini tiga cantik-cantik kada salah jua. Rumah kaya India kada salah jua. Motor nang kaya presiden-presiden nang luar negeri itu nang berapa lawangnya tah? 6 3 3 nang tahan tembak motornya kada salah jua. Nang panting dulu nang ganal. Nang halusnya ayu aja kayak orang munjun juga hidup dibawa bulik, mati dibawa bulik, apa yuk? Iwak, iwak yang masih hidup dibawa bulik, yang mati dibawa bulik juga. Yang gandal dibawa, yang halus dibawa juga. Ini yang kita khawatir ini, yang gandal dilapas, yang halus dicari. Itu aja yang khawatir. Musiah diri kita yang memilih nang halus melapas nang gana. Musiah bini kita memilih nang halus padahal nyaman nang gana. Puas.